Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Halaqah yang ke-98 dari silsilah ilmiah pembahasan kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Hadis-hadis yang merupakan hadis-hadis tentang sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Beliau mengatakan wa qawlihi sallallahu alaihi wasallam la tazalu jahannamu yulqa fiha wa taqulu hal min mazid hatta yad'a rabbul izzati fiha qadamahu wa fi riwayatin 'alayha qadamahu fayanzawiya ba'dhuha ila ba'dhin wa taqulu qatin qatin muttafaqun alaih. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, senantiasa jahannam yulqa fiha, dilemparkan di dalamnya, itu dilemparkan di dalamnya manusia dan juga jin. Dan ini menunjukkan bagaimana Allah SWT menghinakan orang-orang yang masuk ke dalam neraka. Mereka bukan masuk dalam keadaan terhormat, tapi dilemparkan, yulqa, dilemparkan, dan ini adalah kehinaan bagi mereka. Dan dalam ayat Allah SWT mengatakan kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Setiap kali dilemparkan ke dalamnya fawjun, rombongan, sebuah rombongan, karena mereka masuk ke dalam neraka dalam keadaan berkelompok-berkelompok. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumar. Alam ya'tikum nadhir. Dikatakan kepada mereka, bukankah telah datang kepada kalian peringatan? Ini adalah kehinaan tersendiri bagi penduduk neraka, dimasukkan ke dalam neraka dalam keadaan dilempar. La tazal, senantiasa jahannam dilemparkan di dalamnya, seakan-akan tidak ada habisnya. Dan menunjukkan tentang banyaknya penduduk neraka, terus dilemparkan, dilemparkan, berkelompok, berkelompok, dilemparkan, dan tidak ada habisnya, seakan-akan tidak ada habisnya. Wataqul, dan dia mengatakan hal mim mazid, padahal sudah dilemparkan kepadanya banyak orang, dan kita berlindung kepada Allah dari neraka ini. Ternyata dia mengatakan hal mim mazid, apakah masih ada tambahan? Hal mim mazid, yaitu masih meminta tambahan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ini menunjukkan tentang banyaknya orang yang masuk ke dalam neraka. Na'udzubillahi minannar. Dan menunjukkan tentang besarnya neraka itu, jahannam tersebut. Sehingga masuk ke dalamnya banyak manusia dan juga jin, dan dia masih mengatakan hal mim mazid. Di dalam sebuah hadis yang menunjukkan tentang besarnya jahannam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan yu'ta bi jahannam yawma idzin laha 70 alf zimam ma'a kulli zimamin 70 alf malakin yajurrunaha. Akan didatangkan pada hari tersebut jahannam, dan dia memiliki 70.000 zimam, yaitu tali kekang, dan bersama satu tali kekang itu ada 70.000 malaikat yang yajurrunaha, yang dia menyeret jahannam tersebut. Jadi kalau dihitung kurang lebih 4,9 miliar malaikat menyeret jahannam, menunjukkan tentang besarnya jahannam. Dan malaikat ini adalah makhluk yang kuat, dan yang menyeret jahannam adalah 4,9 miliar. Dan yajurunaha, kata yajurunaha menunjukkan tentang beratnya jahannam, menunjukkan tentang besarnya jahannam. Dan di antara dalil yang menunjukkan tentang banyaknya jumlah penduduk neraka, dan dia lebih banyak daripada penduduk surga, adalah sebuah hadis di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan di situ. Ringkasnya di situ Nabi Adam alaihissalam bertanya kepada Allah azza wajalla. Karena Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Nabi Adam, "Ya Adam, kum fab'at ba'tsan nar." Allah mengatakan kepada Nabi Adam di hari tersebut, "Wahai Adam, berdirilah dan utuslah utusan ke neraka." Ba'ath artinya adalah mursal, itu yang diutus. Qala ya Rabbi wa ma ba'thun nar. Maka Nabi Adam mengatakan, wahai Rabbku, apa yang dimaksud dengan utusan ke neraka? Qala min kulli alfin tis'umi'atin wa tis'atun wa tis'una ilan nar wa wahidun fil jannah. Dari setiap 1000 orang. Jadi utusan ke dalam neraka tadi gimana? Dari setiap 1000 orang manusia, maka 999 ke neraka, maka ini adalah ba'thun nar, ini adalah utusan ke neraka. Wa wahidun fil jannah, dan satu orang masuk ke dalam surga. Menunjukkan apa? Menunjukkan tentang begitu banyaknya penduduk neraka. Dari 1000 orang, 1 orang saja yang masuk ke dalam surga, sementara 999 mereka masuk ke dalam neraka. Dan masuk di dalam mereka ini adalah Ya'juj dan juga Ma'juj, yang disebutkan dalam khabar-khabar yang sahih tentang banyaknya jumlah mereka. La tazalu jahannam yulqa fiha wa taqulu hal min mazid. Dan di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengatakan yauma naqulu li jahannam hal imtala'ti wa taqulu hal min mazid. Di hari di mana kami berkata kepada jahannam, hal imtala'ti, apakah engkau sudah penuh? Kemudian jahannam mengatakan hal min mazid, apakah masih ada tambahan? Ya, masih terus meminta kepada Allah tambahan. Dan ini menjadi dalil tentang qudratullah. Allah SWT mampu untuk menjadikan makhluk yang dia adalah makhluk yang jamad, kemudian Allah SWT menjadikan dia mampu berbicara, wataqul, dan dia berbicara hal min mazid. Maka Allah SWT dialah yang antaqa kulla syai'in, Allah yang bisa untuk menjadikan semuanya berbicara dengan kudrahnya, dengan kekuasaan Allah SWT. Hatta yadha'a rabbul izzati qadamah fiha qadamahu, sampai Allah SWT, Rabbul Izzah. Al-Izzah ini adalah sifat bagi Allah SWT. Walillahil Izzatu walirasulihi walilmu'minin walakinnal munafiqina la ya'lamu. Rabbul Izzah di sini, Al-Izzah adalah sifat, dan di sini adalah idhafatu al-mausuf ila as-sifah. Bukan berarti di sini Al-Izzah adalah makhluk, di antara makhluk-makhluk Allah, tidak. Izzah di sini adalah sifat Allah. Rabbul Izzah di sini adalah idhafatu al-mausuf ila as-sifah. Sampai Allah SWT, Rabbul Izzah, yang memiliki al-izzah, yang memiliki sifat al-izzah, meletakkan di dalamnya qadamahu. Qadamahu artinya adalah kaki Allah. Al-qadam maknanya adalah ar-rijal. Dan di sini ada penetapan sifat al-wada' bagi Allah. Yada'u artinya adalah meletakkan, dan menunjukkan tentang sifat, di antara sifat-sifat Allah yaitu al-wada'. Kemudian ada penetapan sifat al-izzah bagi Allah, karena di sini beliau sedang mendatangkan dalil yang menunjukkan sifat-sifat Allah, tapi yang menjadi intinya adalah sifat al-qadam. Baik. Dan kata fiha di dalam hadis ini maknanya adalah alaiha, yaitu di atasnya. Sehingga di sana ada riwayat yang lain, wa fi riwayah alaiha qadamahu. Sama di sini maksud dari fiha di sini adalah fi, di sini adalah ala, sebagaimana ketika kita membahas tentang sifat ulu bagi Allah azza wajalla. Aamintum man fis sama, apakah kalian merasa aman dengan zat yang ada di as-sama? Bisa makna as-sama di sini adalah langit yang dibangun, berarti makna fi adalah ala. Fis sama yaitu ala sama, yang ada di atas langit, itu langit yang tujuh. Atau as-sama di sini adalah ketinggian. Jadi fis-sama maksudnya adalah di dalam ketinggian, itu Allah SWT di sana, di atas. Dan sudah berlalu penyebutan tentang contoh dalil yang menunjukkan bahwasanya fi maknanya adalah ala, itu firman Allah fasihu fil ardi, maka hendaklah kalian berjalan. Fil ardi jangan diartikan di dalam bumi, tapi maksudnya adalah alal ardi, di atas bumi, karena tidak mungkin berjalan di dalam bumi atau di dalam tanah. Kemudian juga firman Allah azza wajalla, wala usallimannakum fi judu'in nakhl, dan sungguh aku akan menyalip kalian di dalam pelepah-pelepah kurma, atau batang-batang kurma. Maka yang dimaksud adalah ala, di atasnya, bukan di dalam batang kurma. Jadi penggunaan fi dengan makna ala ini dipakai oleh orang Arab. Jadi fiha maknanya apa? Maknanya adalah ala, sebagaimana disebutkan dalam riwayat yang lain, wa fi riwayah 'alaiha qadamahu, di atasnya. Baik. Fa yanzawiya ba'dhuha ila ba'dhin. Ketika Allah SWT meletakkan kakinya di atas jahannam, dan Allah SWT dialah yang maha besar. Tidak ada yang lebih besar dari Allah SWT. Jahannam besar, tapi Allah SWT maha besar. Fa yanzawiya ba'dhuha ila ba'dhin, maka berlipatlah sebagian ke sebagian yang lain. Jahannam yang demikian besarnya, ketika Allah SWT meletakkan kakinya di atas jahannam, maka dia melipat satu dengan yang lain, sehingga jadilah dia penuh. Yang sebelumnya dia masih mengatakan hal mim mazid, apakah masih ada tambahan ya Allah? Tapi ketika dia melipat, jadilah dia penuh. Wa taqul, akhirnya karena sudah merasa penuh, dia pun mengatakan qatin qatin, cukup cukup. Qatin qatin adalah isim fi'il, dia adalah isim tapi maknanya fi'il. Fi'ilnya apa? Yang serupa dengan qatin, yakfi. Yakfi yakfi, cukup cukup. Maka akhirnya dia merasa cukup dengan setelah Allah SWT meletakkan kakinya di atas jahannam. Dan ini adalah janji Allah SWT, karena Allah SWT berjanji untuk memenuhi neraka ini. Allah mengatakan la amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'i. Sungguh aku akan memenuhi jahannam ini dengan manusia dan juga jin. Ini adalah janji Allah SWT. La amla'anna, sungguh aku akan memenuhi jahannam. Dan Allah SWT telah memenuhi janjinya. Itu akan memenuhi janjinya dan akan menjadikan jahannam ini menjadi penuh. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Jember. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.